harum mendayung di saluran tiang hilang entah kemana. Isiku hati menang uang malu dulu baik yo kini balik akan. Tinggalkan.